Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita berikan kemudahan oleh Allah azza wajalla untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, ya, meskipun onlinean pun pakai streaming. Jadi semoga Allah Azza Jalla menjadikan kita untuk mudah nantinya tetap istiqamah menurut ilmu syar'i, dan semoga Allah Azza Jalla segera mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslimin. Nah, kita sampai di pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di halaman 148 tentang perbedaan pandangan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah berkaitan dengan Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk Allah atau yang bagaimana? Di kemarin kita membahas di halaman 147, waqala Asy'ariyah. Ya. Jadi Asy'ariyah itu jamak dari Asy'ariyah. Waqala Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah alladhi tadabdabu baina ahli sunnati wal mu'tazilah. Mereka itu ragu berada di antara ahli sunnah jamaah dan mu'tazilah. Inna kalam Allah ta'ala huwal ma'na al-qa'imu binafsihi wa ma yusmi'u fa innahu makhluqun khalaqahu Allah ta'ala liyubira amma fi nafsihi. Nah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah di sini, Asy'ariyah itu mereka mempunyai pendapat bahwasanya kalamullah ta'ala wal makna al-qa'imu binafsihi. Di antum garisi di sini. Oke. Tuh. Jelaskan. Nah. Jadi al-qa'imu binafsihi, makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Suatu makna yang berdiri dengan sendirinya. Wa ma yusmi'u, dan apa yang bisa didengar. Fa innahu makhlukun. Ya. Afan. Wal makna al-qa'imu binafsihi wa ma yusma'u fa innahu makhluqun khalaqa Allah ta'ala yu'abbira amma fi nafsihi. Jadi apa-apa yang didengar, fa innahu makhluqun, apa-apa yang didengar itu adalah makhluk. Jadi apa yang kita dengar itu juga makhluk berarti. Ya. Khalaqa Allah ta'ala, Allah menciptakannya liyu'abbira, untuk ya mengungkapkan amma fi nafsihi, apa yang ada di dalam diri. Ya Allah azza wajalla. Itu menurut orang-orang Asy'ariyah. Nah, pengikutnya Hasan Bulhasan Al-Asy'ari. Al wal farqu idan bainal mu'tazilati wal asy'ariyah fi kalamillah ta'ala. Nah, sekarang perbedaannya antum pahami. Sedangkan yang harus kita fahami, Ahlussunnah wal Jamaah menganggap apa tentang Al-Quran? Kalamullah. Walaisal makna qa'im binafsihi. Bukan makna yang bisa berdiri dengan sendiri. Sedangkan Asy'ariyah itu menganggapnya qa'im binafsihi. Sedangkan Mu'tazilah, antum melihat di sini tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan wa illa falaysa hunaka kalamun huwa wasfuhu. Wa hadha madhhabul Mu'tazilah. Jadi ketika menisbatkan pada sesuatu seperti baitiyah wa tahhir baitiyah li ta'ifina, dan sucikan baitiyah itu rumahku, ya adalah Ka'bah, li ta'ifina, kepada orang-orang yang tawaf, surat Al-Baqarah 125, mereka memaknainya sebagai hunaka falaisa hunaka kalamun, itu bukan kalam, tapi di situ wasaf, sifat. Dan ini adalah madhabnya Mu'tazilah. Sekarang, perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam pembahasan kalamullah. Dalam pembahasan kalamullah itu apa? Ya, dalam pembahasan Al-Qur'an. Nah, antum fahami, yang pertama, annal mu'tazilata yaquluna la nansibu al-kalama ilaihi wasfan bal fi'lan wa khalqan. Mu'tazilah. Mereka berpendapat apa? Kita tidak menisbatkan kalam itu kepada Allah sebagai bentuk sifat. Tapi itu adalah fi'lan wa khalqan, perbuatan dan ciptaan. Jadi itu Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Karena diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Jadi la nansibu al-kalama ilaihi. Kita tidak menisbatkan kalam, ya kalam itu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun itu dianggapnya sebagai apa? Wasfan, sebagai sifat. Ya. Namun di sini yang benar menurut mereka itu adalah fi'lan, perbuatan, wa khalqan, dan ciptaan. Paham di sini? Jadi antum garisin di situ fi'lan wa khalqan. Fi'lan wa khalqan. Nah, kemudian as-sani yang kedua. Wa annal asy'irata yaquluna asy'irah. Ya, suf. Tadi mengatakan asy'ariyah, sekarang asy'irah. Jadi antum jangan bingung. Bedanya asy'irah itu jamaknya, Mas. Asy'ariyah itu nama satunya. Yaquluna, mereka berpendapat nansibu ilaihil kalama wasfan la bi'i'tibari annahu syai'un masmu'un wa annahu bihurufin bal bi'i'tibari annahu syai'un qa'imun binafsihi wa ma yusma'u au yuktabu fahuwa makhlukun. Kita lihat wa annal asy'ariyah, bahwasanya asy'ariyah, asy'ariyah pengikutnya Abdul Hasan Asy'ari, ya, mengatakan nansibu ilaihil kalama, kita menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu Allah mempunyai al-kalam sebagai apa? Wasfan, sebagai sifat. La bi'itibari, bukan menurut sudut pandang annahu syai'un masmu'un, kalam itu sesuatu yang bisa didengar. Wa annahu bihurufin, namun dia kalam tadi dengan huruf. Bal bi'itibari, namun menurut sudut pandang annahu syai'un qa'imun binafsi, ya, kalam itu dianggapnya sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Bisa berdiri dengan sendirinya. Wa ma yusma'u, dan apa yang didengar. Au yuktabu, atau ditulis. Fahuwa makhlukun, maka dia itu makhluk. Ya. Fa'ala hada yattafiqul asy'ariyah والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب مخلوق. فالأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إن كلامه خلقه حقيقة، فكما أن السماوات خلقه حقيقة والقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. Kayaknya inilah termuternya orang-orang yang nah. Wala hada ini berdasarkan ini yattafiqu. Mereka itu bersepakat. Siapa yang bersepakat? Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah dan Mu'tazilah bersepakat dalam hal apa? Tadi berbeda dalam hal apa? Itu sifat atau makhluk. Sifat atau berdiri sendiri. Ya. Kalau yang tadi ya Mu'tazilah yaqulu tidak menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla kalam. Namun itu adalah perbuatan dan makhluk Allah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan kita tidak kita menisbatkan kalam sebagai sifat, namun ini sesuatu yang didengar. Ya. Paham sama sih? Dan ini kaitannya dengan sudut pandang bahwa kalam itu adalah syai'un qa'imun binafsihi. Itu Asy'ariyah. Qa'imun binafsihi, bisa berdiri dengan sendirinya. Dan apa yang didengar, apa yang ditulis itu semua makhluk. Jadi Al-Qur'an yang baca itu makhluk. Karena itu diciptakan. Fa'ala hada yattafiqu asy'ariyatu wal mu'tazilatu fi anna ma yusma'u aw yuktabu makhluq. Jadi mereka bersepakat bahwasanya Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu bersepakat. Apa yang bisa didengar dan apa yang bisa ditulis atau apa yang bisa ditulis itu makhlukun. Apa? Makhlukun. Fal Asy'ariyatu yaquluna, Asy'ariyah mengatakan berpendapatnya apa? Al-Qur'anu makhlukun. Jadi di sini Asy'ariyah itu berpendapat Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wal Mu'tazilatu yaquluna Al-Qur'anu makhlukun. Jadi mereka dua-duanya mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Namun bedanya Mu'tazilah di sini ya. Lakin Al-Mu'tazilatu yaquluna, Mu'tazilah itu berpendapat inna kalamahu khalquhu haqiqatan. Di Mu'tazilah mengatakan kalamnya Allah Azza wa Jalla itu ciptaan, benar-benar ciptaan Allah Azza wa Jalla. Secara hakikatnya. Fa kama anna samawati khalquhu haqiqatan, sebagaimana langit itu ciptaan Allah secara hakikatnya. Fal Qur'anu khalquhu haqiqatan, dan Qur'an itu juga ciptaannya secara hakikatnya. Sedangkan wal Asy'ariyatu Asy'ariyah mengatakan yaquluna laisa hadha haqiqatan, ini bukan hakikatnya. Ini bukan hakikatnya. Wa innama huwa ibaratun, ini hanya sebagai ungkapan. Di kalam itu bukan makhluk. Kalau tadi Mu'tazilah mengatakan makhluk, benar-benar itu makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan itu bukan makhluk, tapi itu adalah ibarah. Kapan? An kalamillah. Ya. Ya, sebentar. Nah, jadi Asy'ariyah dan Mu'tazilah bersepakat bahwasannya apa yang didengar dan apa yang ditulis itu makhluk. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan Quran makhluk. Mu'tazilah juga mengatakan Quran makhluk. Namun Mu'tazilah di sini mengatakan bahwasannya kalamnya Allah Azza wa Jal itu khalquhu. Apa? Makhluk secara hakikatnya. Ya, makhluk secara hakikatnya. Sebagaimana langit itu ciptaan Allah secara hakikatnya, ya, makhluk secara hakikatnya, maka Al-Quran itu juga makhluk secara hakikatnya. Itu menurut sangkaan Mu'tazilah. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan, laisa hadha haqiqatan, ini bukan hakikatnya makhluk. Innama huwa ibaratun an kalamillah, ini sebagai ungkapan bahwa itu adalah kalamnya Allah dan walaisa huwa kalamullah, dan itu bukan kalamullah. Ibarat saja, Mas. Jadi cara mengungkapkan itu kalamullah tapi bukan kalamullah. Makanya Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu punya penyakit satu, Mas. Muter-muter dalam hal filsafat. Ya. Mereka tidak menandaskan dengan pemahaman yang jelas, tapi mengakali akal. Ya. Makanya itulah yang dikatakan kaitannya dengan orang-orang yang menisbatkan kepada Hizbut Tahrir itu seperti itu. Ketika ditanya tentang dalil, tanya tentang ini, muter-muter. Ini seperti ini. Terus sebentar kok jadi ya. Menerjang halaman sebelumnya. Nah, oleh karena itu di sini jelaskan. Ya. Fattafaqu ala anna al-kalama masmu'a alladhi huwa al-harfu was-sawt makhluqun. Maka mereka Mu'tazilah dan Asy'ariyah bersepakat bahwasanya al-kalam yang di sini kalam yang didengar alladhi huwa harf, yang didengar itu berupa harf, huruf, was-sawt dan suara itu adalah makhluk. Itu apa? Makhluk. Ini menurut Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Lakin al-Mu'tazilatu, ya, lakin al-Mu'tazilatu yaquluna, Mu'tazilah berpendapat, innahu kalamullahi haqiqatan. Sesungguhnya ini adalah kalamnya Allah secara hakikatnya. Wa ulaika qalu innahu ibaratun an kalamillahi. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan ini adalah ibarat tentang kalamullah. Fasara asy'ariyatu min hadzal wajhi ab'ada 'anil haqqi min al-mu'tazilati. Jadi kalau mengatakan Mu'tazilah mengatakan itu kalamullah, secara hakikatnya itu kalamullah, tapi kalamullah makhluk. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan itu bukan kalamullah, itu hanya ibarat saja, cara mengungkapkan. Ibarat itu apa? Cara mengungkapkan. Ya, cara mengungkapkan apa yang ada di zatnya Allah Azza wa Jal kepada makhluknya itu kalamullah. Nah, maka di sini ya, di sini mengatakan apa? Asy'ariyah dalam hal ini lebih jauh dari kebenaran dibandingkan Mu'tazilah. Maksudnya apa di sini? Mu'tazilah menetapkan kalamullah, sedangkan Asy'ariyah tidak menetapkan kalamullah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya itu ibarat saja, cara mengungkapkan apa yang ada pada zatnya Allah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan itu kalamullah. Itu kalamullah, secara hakikatnya kalamullah. Tapi dua-duanya mengatakan kalamullah itu apa? Makhluk. Ya. Paham enggak? Kemudian waqila ta'ifataini dhallun. Dan kedua kelompok ini sesat. Li'annal kalama laisa syai'an yakum binafsihi. Suf. Bantahan pertama. Antum tulis di situ bantahan pertama. li'annal kalama, karena kalam itu laisa syai'an, bukanlah sesuatu yang dia bisa berdiri dengan sendirinya. Paham? Jadi di sini Asy'ariyah dalam hal sudut pandang tentang kalam Allah, mereka lebih jauh dari kebenaran dibandingkan Mu'tazilah. Namun kedua kelompok ini sesat. Kenapa sesatnya? Nah, li'anna, antum lihat, kalau ditulis li'anna, maka itu adalah sebab yang pertama. Bantahan yang pertama. Antum tulis di situ sebab yang pertama, berarti itu bantahan yang pertama. Di bantahan yang pertama adalah apa? Li'anna al-kalama laisa syai'an yakumu bi nafsihi. Yang pertama itu adalah ada. Ya. Bantahan yang pertama adalah apa? Kalama laisa syai'an yakumu binafsihi. Antum tulis di situ ar-rad, bantahan yang pertama. Ya. Bal kalamu sifat, ya, bal kalamu sifatul mutakallimi. Bal al-kalamu sifatul mutakallimi. Sedangkan kalam ini adalah sifatnya orang yang berbicara. Ya. Ya. Zat yang berbicara. Wa idza kana al-kalamu sifatal mutakallimi, kalau al-kalam itu adalah sifatnya zat yang berbicara, kana kalamullahi sifatahu, maka kalamnya Allah azza wa jalla adalah sifatnya Allah. Paham enggak? Ini yang kedua. Ya. Jadi bal al-kalamu sifatul mutakallimi. Ini yang kedua. Ini penjelasan, tapi itu bisa dikatakan yang kedua. Jadi li'annal kalama laisa syai'an yakumu bi nafsi. Karena kalam itu adalah bukanlah sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Namun al-kalamu sifatul mutakallimi. Namun kalam itu adalah sifat zat yang berbicara. Wa idza kana al-kalamu sifatal mutakallimi, apabila kalam itu adalah sifatnya zat yang berbicara, maka kalamullah itu adalah sifatnya Allah azza wajal. Maka kalamnya Allah azza wajal itu adalah sifatnya Allah azza wajal. Kenapa? Yang berbicara siapa di situ? Allah azza wajal. Maka apa yang dibicarakan oleh Allah azza wajal, maka itu adalah sifatnya Allah azza wajal. Wa sifatullahi ta'ala ghairu makhluqatin. Nah, ini yang bagian yang kedua tadi. Ya. Sifatnya Allah azza wajal, atau bisa dikatakan seluruh sifat-sifat Allah azza wajal itu ghairu makhluqatin, itu bukanlah makhluk. Id inna sifati tabi'atun lidzati. Sifat itu ya menyertai zatnya. Karena zat yang berbicara, maka sifat itu yang menyertainya, menyertai zatnya. Jadi sifat tidak berdiri sendiri, tapi tetap dia itu sifat kepada zatnya. Ya. Jadi id inna sifati tabi'atun lidzati. Sifat itu adalah menyertai, ya, menyertai zatnya. Fakama anna dzata rabbi azza wajal ghairu makhluqatin, sedangkan zatnya Rabb itu al-Khaliq, dan bukan makhluk. Fakadzalika sifatuhu ghairu makhluqatin, maka sifatnya pun bukan makhluk. Paham? Wa hadza dalilun aqliyyun wadihun. Nah, ini adalah dalil yang akli, secara akal yang jelas. Paham enggak? Ini adalah di halaman 148 ini, intinya di situ kita ngambil fawaid bahwasanya apa? Bantahan dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini salah. Yang benar adalah Al-Qur'an itu adalah apa? Kalamullah, wa kalamullah sifatuhu. Sifatnya Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau Allah Azza wa Jal zatnya itu adalah bukan makhluk, karena Allah adalah Al-Khaliq, maka begitu pun sifatnya. Ya, maka sifatnya itu pun bukan makhluk, karena sifat itu menyertai zatnya. Kalau zatnya itu tidak menjadi makhluk, maka tidak mungkin sifatnya itu menjadi makhluk. Paham atau enggak? Nah, sekarang summa i'lam annaka idza qulta, kalau antum fahami paragraf yang sebelumnya, antum akan dapati summa i'lam annaka idza qulta inna kalamallahi makhluqun sawa'un ala tariqil asy'ariyah, ya, tariqil asy'ariyah au ala tariqil mu'tazilah, batalal amru wan nahyu, li'annaka idza qulta inna qawlahu ta'ala aqimis salata syai'un makhluqun sara ma'naha anna Allah ta'ala khalaqa hurufan ala hadha saqli wa laysa laha ma'nan kama khalaqna nahnu ala hadha saqli a'dha'an ra'san wa sadran wa badnan wa dahran fal kalamu idha kana makhluqan sara ibaratan an suwarin makhluqatin fasadu ala fasadu ala kada wasyinu ala kada watta'u ala kada wal'ain ala kada kulluha makhluqatun la makna laha. Ya, nah sekarang anggapan ya di sini, tapi menjelaskan yang di atas. Tsumma i'lam, maka kemudian ketahuilah, annaka idza qulta, apabila engkau katakan inna kalamallahi makhluqun, bahwasanya kalamnya Allah ajal makhluqun sebagaimana disangka oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah, sawa'un 'ala tariqil Asy'ariyati au 'ala tariqil Mu'tazilati, baik itu menurut metodenya Asy'ariyah maupun metodenya Mu'tazilah, batalal amru wan nahyu, maka perintah dan larangan itu menjadi batal. Kenapa? Sebabnya itu bukan sifat. Batalnya karena itu makhluk. Kalau makhluk dia bisa berdiri sendiri. Paham maksudnya? Nah, makanya ini adalah bantahan yang kedua, Mas. Tadi bantahan yang pertama paragraf atas, yang ini adalah bantahan kedua. Antum tulis Ar-Rad Tsani. Bantahan yang kedua. Yaitu apa maksudnya? Kalau kalam Allah Azza wa Jal itu makhluk menurut mereka, menurut metodenya, baik itu metodenya Asy'ariyah atau metodenya Mu'tazilah, maka batalal amru wan nahyu. Maka batal. Perintah dan larangan itu batal. Tidak penting lagi, Mas. Kenapa? Idza qulta, apabila engkau katakan, inna qawlahu, bahwasanya firman Allah Ta'ala, aqimis solata, tegakkan oleh kalian itu solat. Syai'un makhlukun, ini adalah sesuatu yang dianggap makhluk, sora maknaha, maknanya maka, ya, maknanya itu menjadi apa? Anna Allah Ta'ala khalaqa hurufan ala hadha syakli. Maka Allah Azza wa Jalla itu menciptakan huruf-huruf itu dalam hal syakl. Bentuknya itu sudah tertentu. Walaysa laha maknan. Dan ketika sudah diciptakan, maka dia tidak punya makna. karena makhluk. Ya. Sekarang di sini jelaskan kama khalaqna nahnu, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita ala hada syakli, dalam bentuk ini, a'dha'an, punya apa? Punya anggota badan. Ada ra'san, ada kepala, was-sadran, ada dada, batnan, ada perut, wad-dhahran, ada punggung. Fal kalamu idza kana makhluqan sara ibaratan an suwarin makhluqatin. Maka kalau kalam itu makhluk, ya, kalam itu dianggap sebagai makhluk, maka menjadi apa? Ibaratan, ungkapan tentang apa? Ala suwarin makhluqatin. Ya. Atas deskripsi itu makhluk. Deskripsi sebuah makhluk itu punya seperti itu. Fasadu ala hadha wasyinu ala hadha. Maksudnya hurufnya, hurufnya salat itu sod ada seperti itu, shin ada seperti itu, to ada seperti itu, ain ada seperti itu. Kulluha makhluqatun, semua huruf itu makhluk. La makna laha, tidak ada maknanya sama sekali. Ya, paham sampai sini ya? Nah, kemudian kemudian ini bantahan yang kedua ya. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Kalau Al-Quran makhluk, maka batal perintah dan larangan. Contohnya apa? Aqimus shalah. Aqimus shalah. Ya. Maka tidak ada makna sama sekali. Kenapa? Karena setiap huruf dikata-katakan aqimus shalah itu sod punya sesuatu, ini punya mananya sendiri-sendiri. Ya, tidak punya makna. Karena berdiri sendiri-sendiri. Karena kan apa? Raga ini, Mas. Tangan ya, tangan kita ini itu kan kita punya kepala, punya dada, punya ini. Itu bisa melakukan sendiri-sendiri. Taruhannya apa? Kok bisa melakukan sendiri-sendiri? Antum ketika tidur enggak sadar, tangan ke mana-mana. Tangan kemana-mana. Kenapa? Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak mengetahui di mana tangannya itu, ya, bermalamnya itu gerayang kemana saja, enggak tahu. Jadi dibutuhkan ketika setelah bangun tidur, antum itu mencuci tangan dulu 3 kali. Begitu juga apa? Al-ain wika'ukas. Mata itu adalah penutup dubur. Sehingga ini connect, Mas. Mata ini connect dengan dubur. Kalau matanya sudah terpejam, duburnya mau buka dimanapun, antum gak akan sadar. Entah mau suaranya kayak apapun, antum gak akan sadar. Ya. Paham gak di sini? Ya, modifikasi apapun, misal suaranya, antum gak akan sadar. Karena dalam keadaan tidur. Maka orang yang tidur, an-naum min nawaqidul wudu. Maka tidur itu termasuk apa? Yang membatalkan wudu. Paham? Ini ada tambahan dari sisi pendalilan. Begitu juga apa? Begitu juga ketika misalnya antum melihat bahwasannya apa yang dilakukan tadi, ya, itu setiap apa yang ada di kita, terkadang kalau tadi mengatakan asyairah makna la yakumu ila binafsi, ya, itu makna yang, ya, yakumu binafsi, ya, makna yang bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ini enggak, kalau sudah menjadi makhluk itu sendiri-sendiri, tidak ada makna sama sekali. Tidak ada makna sama sekali. Makanya di sini ini yang kedua tadi, ya, kulluha makhluqatun la makna laha. Seluruhnya adalah makhluk dan tidak ada maknanya sama sekali. Ketika memerintahkan untuk sholat, melarang untuk sholat, ya, atau tentang larangan dan perintah, tidak berarti lagi. Ini tidak melarang sholat ya, larang sholat di kuburan, ini nggak boleh. Tapi ketika misalnya setiap perintah itu adalah makhluk, maka tidak ada makna sama sekali. Wa idza kana kadzalika batala al-amru wan nahyu wa sarat kull ya mislu la taqrabu kilahuma suratun muayyanatun khalaqaha Allahu fa hadhihi la tadullu ala amrin wa la hadhihi ala nahyin wa li hadha akkada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa ghayruhuma min al-ulama'i rahimahullah ala anna man qala innal qur'ana makhluqun faqad abtala asy-syar'a kullahu li'anna al-qur'ana awamiru wa nawahin ya awamiru wa nawahin wa hillun wa hurmatun fa idza qulna innal qur'ana khuliqa hakada falaysa hunaka amrun wa la nahyun wa la hillun wa la hurmatun wa inna ma hiya hurufun khuliqat ala hadhihi surati. Ini bantahan yang penjelas. Ini bukan bantahan yang ketiga, tapi ini penjelas. Jelas bantahan yang kedua. Di antum tulis paragraf itu adalah penjelas untuk bantahan yang kedua. Ya. Wa idza kana kadzalika, kalau demikian maka batalan amru wan nahyu. Batalnya perintah dan larangan. Maka ya kul, katakanlah kul ya wasyut kul wasyut kul aywa kul mislu ta la taqrabu, jangan kalian dekati. Kilahuma, keduanya adalah suratun muayyanatun khalaqallahu. Kalau dikatakan bahwasanya tadi itu adalah setiap huruf itu ada makhluk, maka tentunya ini kilahuma, keduanya itu adalah suratun muayyanatun. Ya, ini adalah surah deskripsi yang sudah ditentukan, yang Allah telah ciptakan. Kalau mengatakan apa? Tadi itu sebagai makhluk. Fahadih la tadullu ala amrin, maka itu tidak menunjukkan kepada perintah. Walahadih ala nahyin, dan ini juga tidak menunjukkan kepada larangan. Walihada akkada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, dan demikian di tegaskan lagi oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan selain keduanya dari ulama, bahwasanya orang yang mengatakan innal qur'ana makhlukun, orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, faqad abtala syar'a, maka dia telah membatalkan seluruh syariat. Apa? Seluruh syariat. Abtala syar'a kullahu. Ya, dia sudah membatalkan syariat seluruhnya. Karena apa? Syariat itu berisi perintah dan larangan. Kalau kemudian ya, itu semuanya dianggap makhluk, maka tentunya tidak ada makna. Karena itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, makhluk itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Wala hadhi 'ala nahyin. Ya. Jadi abtala syar'a kullahu. Ini membatalkan syariat seluruhnya. Li'anna al-Qur'ana awamiru wa nawahin. Karena Al-Qur'an itu adalah perintah dan larangan. Wa halun wa hurmatun. Ada yang halal dan ada yang haram. Ya, ada penghalalan, ada pengharaman. Fa idza qulna, dan kalau kita katakan ya. Innal Qur'ana Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, dia telah membatalkan semua syariat. Karena Al-Qur'an ya isinya itu adalah perintah dan larangan. Dan juga penghalalan dan pengharaman. Jadi kalau misalnya ya katakan apa? Innal Qur'ana khuliqa hada falaysa hunaka amrun wala la nahyun. Kalau kita katakan jadi Qur'an itu diciptakan, namun di sana tidak ada perintah dan larangan, wala hilun wala hurmatun, dan tidak ada penghalalan dan tidak ada pengharaman, wa innama hiya hurufun khuliqat ala hadhihi surah. Namun ini hanya adalah huruf-huruf yang diciptakan dalam bentuk penggambaran tersebut. Deskripsinya seperti itu. Ya. Maka ini tidak pas. Mereka bantahan orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ngoyo-woronya di situ. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, maka bagaimana dengan setiap hurufnya? Kalau itu huruf makhluk, berarti cuma ibarat saja. Ibarat pengungkapan bahasanya huruf-huruf itu punya bisa berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada artinya larangan dan perintah. Perintah dan larangan tidak ada artinya. Contohnya sekarang, fa masalan as-suraya wa suhail kullu minhuma khuliqa ala sifatin. As-suraya ala sifatin wa suhailun ala sifatin. وصفته سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ وصفة سرايا أنها نجوم كثيرة مستمعة كأنقود العنب خفية خلق الله كل واحد منهما على هذه الصفة كذلك حروف القرآن خلقت على صفة فقوله كها يا عين صاد ليست كربي مثلا فربي كلمتان كها يا عين صاد عدة كلمات يا عدة كلمات فاختلفتا في شكل وصورة لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. نعم. Jadi contohnya as-suraya. Suraya ini adalah satu bintang yang besar. Suhail. Suhail itu satu bintang yang besar, suraya itu kumpulan bintang. Suraya kumpulan bintang. Ya. Yang bersatunya itu seperti enak, seperti anggur. Kumpulan anggur itu, Mas. Sedangkan Suhail itu satu bintang yang besar. Gemerlapnya itu tidak ada, sekelilingnya enggak ada, cuma satu saja tapi kuat, kuadrang. Kullu minhuma khuliqa ala sifatin. Setiap masing-masing dari keduanya itu Allah ciptakan dengan sifatnya masing-masing. As-suraya ala sifatin wa suhail ala sifatin. Suraya itu mempunyai sifat tersendiri, Suhail mempunyai sifat sendiri. Dan sifatnya Suhail, sifatnya ya bintang satu itu annahu najmun wahidun, itu adalah bintang yang satu. Mudhi'un jiddan, bersinar sekali. Ya talaklau, berpancar. Ya berpancar. Jelas. Sifatus suraya dan sifatnya suraya, annaha nujumun kathiratun mustami'atun ka'unqudin inabi khafiyatun. Itu suraya itu adalah banyak bintang yang bersatu, ya membentuk grup seperti apa? Seperti anggur. Anggur itu kalau yang gerombolan anggur antum tahu, satu anggur bercabangnya itu apa? Istilahnya sak dompol ya, sak dompol. Wong Jawa Mas, dompol. Ya. Khalaqallahu kulla wahidin minhuma ala hadhihi sifat. Dan Allah menciptakan masing-masing darinya itu dengan sifat-sifat tertentu. Ya. Kadzalika huruful Qur'an. Begitu juga huruf Qur'an, khuliqat ala sifatin. Allah di sini diciptakan dengan satu sifat. Seperti firman Allah Ta'ala, kaha ya ain sad, itu tidak sama dengan Rabbi. Masalah, contohnya. Farabbi kalimatani. Sedangkan Rabb itu ra, ba, itu dua kata. Ya. Dua kata itu maksudnya Rabb dan ya. Rabbi. Kaha ya ain sad, itu beberapa kata. Fakhtalafata. Maka ini berbeda. Fisyakli wasurati. Dalam hal bentuk maupun dalam hal penggambarannya. Lakinna haqiqatahuma, namun hakikatnya alqali bi annaha makhluqatun. Maka kalau misalnya dikatakan Al-Qur'an itu ada makhluk, huruf-hurufnya makhluk, maka tentunya apa? Di sini hanya satu saja. Wahidatun. Tidak ada perbedaan antara kahayaan ansar dan rabbi. Paham enggak? Ya. Illa anna Allah khalaqa hadha ala syai'in wa hadha ala syai'in. Allah menciptakan itu, ini ada sesuatu ya, punya ciri khas dan yang lainnya punya ciri khas sesuatu pula. Paham sampai sini? Maksudnya dari paragraf ini, Allah azza wajalla menciptakan apa tadi? Bintang. Bintang pun punya sifat-sifat, ada yang besar, ada yang gerombol. Begitu juga huruf dari Al-Qur'an. Antum lihat bagaimana cara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu mendekatkan takribuddin. Jadi jangan sampai mengatakan bahwasanya apa? Ya, Syekh enggak fokus di sini. Mosok huruf Al-Qur'an dibandingkan dengan bintang. Ya. Antum yang enggak fokus, Mas. Lihat cara penggambaran para ulama. Jadi jangan suudzon atau menganggap bahwasanya itu enggak fokus karena gambaran antum yang sempit. Paham sampai sini? Ayo. Maka disebutkan di sini, kenapa disebutkan tentang Suraya dan Suhail? Karena ini masyhur indal Arab. Bintang Suraya dan Suhail, kun sujaan misal Suhail. Ya. Jadilah pemberani seperti Suhail. Ya, itu karena apa? Sinarnya itu terang benderang. Kemudian kun qasduka ila suraya wa qadamuka fil ard. Qasduka fi suraya wa qadamuka fil ard. Tujuanmu itu di bintang Suraya, dengan kakimu itu menampaki bumi. Itu menunjukkan apa? Cita-cita itu harus tinggi. Walaupun antum itu berada di bumi. Contoh saja. Ini contoh bagaimana mengaplikasikan antara di orang Arab itu terkenal antara Suraya dan Suhail. Bahkan itu jadikan nama. Nama orang. Ada Suraya dan Suhail. Dan Etisalat sebelumnya itu punya satelit namanya Suraya. Satelitnya itu sholat di Abu Dhabi, itu namanya juga Suraya. Kayak di sini jelaskan, kalau di dalam Al-Qur'an ada kaha ya ain sad, ada rabbi, itu beda-beda. Punya sifat tertentu. Maka tidak jadikan satu. Kalau makhluk Al-Qur'an itu jadi satu makhluk, tentunya itu enggak ada perbedaan. Enggak ada perbedaan, satu semuanya. Paham sampai sini? Karena jadikan satu makhluk. Sedangkan Allah azza wajalla menciptakan itu masing-masing punya karakter sendiri. Punya makna sendiri. Nah, yakni idza qulna inna kalamullahi makhluqun lazima min dhalika anna al-Qur'ana makhluqun idza kana makhluqan sara ibaratan an suwarin muayyanatin li hurufin muayyanatin laysat tadullu ala amrin wala nahyin ay laysa laha ma'nan. maksudnya di sini, ini kesimpulannya, yakni, ya kalau sudah dikatakan yakni dalam pembahasan apapun oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah adalah sebagai bentuk penekanan dan kesimpulan. Ingat-ingat tuh, cara uslubnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ketika mengatakan yakni, yakni idza qulna, apabila kita katakan inna kalamallahi makhluqun, bahwasanya kalamallahi itu adalah makhluk, ya, lazima min dhalika, maka ini melazimkan, mengharuskan yang demikian, annal qur'ana makhlukun, maka al-qur'an itu adalah makhluk. Kalau kalamullah itu makhluk, maka al-qur'an itu juga makhluk, ya, karena kalamullah itu banyak, al-qur'an salah satunya. Paham sampai sini? Wa idha kana makhlukun, kalau al-qur'an itu makhluk, sara ibaratan an suwarin muayyanatin li hurufin muayyanatin, maka ini adalah satu bentuk ibarat pengungkapan tentang apa? Penggambaran yang telah ditentukan untuk apa? Untuk huruf-huruf yang ditentukan pula. Laisat tadullu ala amrin wala nahyin, dan tidak menunjukkan kepada perintah dan larangan. Tidak menunjukkan kepada perintah dan larangan. Ai laisa laha ma'nan. Maksudnya Al-Qur'an kalau itu makhluk, maka tidak ada maknanya. Karena apa? Makhluk itu berdiri sendiri dan apa? Dia enggak perlu kemudian diperintah. Karena bagaimana ada perintah dan larangan sedangkan dia makhluk? Paham enggak di sini? Tentunya bisa jadi dia akan, kalau makhluk, akan apa? Akan taat dan tidak taat. Paham? Kalau makhluk tentunya bisa taat dan tidak taat. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Ku. Walaupun dikatakan apa? Allah itu punya takdir, dua takdir. Kauniyah wa syar'iyah. Kauniyah yang universal, syar'iyah yang sesuai dengan apa yang Allah cintai. Nah, adanya orang-orang kafir, adanya jin yang kafir, itu karena ada hikmahnya yang Allah saja yang mengetahui, sedangkan kita mengetahuinya lewat kalamnya Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencukupkan yang demikian, itu sudah selesai, sudah cukup, karena kita tidak bisa apa, meraih atau mencapai apa yang menjadi apa, pemikiran Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa, Mas. Enggak bisa. Kita itu orang lemah. Hamba itu lemah. Tidak bisa menggapai apa yang Allah kehendaki. Adanya kita adalah mengimani. Karena Allah itu sayang dengan kita, menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW agar kita itu selamat. Ya. Paham sampai sini ya? Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya karena sudah 1 jam. Insyaallah bi'inillah kita sudah faham bahasanya apa, ya. Kaitannya nanti insyaallah bi'inillah akan kita bahas lagi tentang perbedaan antara Al-Quran, kalamullah, menurut, jadi kita sampai di sini, ya, sebelum ke 150, kita menyimpulkan dan menekankan dari apa yang kita bahas. Pertama adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu bersepakat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Namun Asy'ariyah itu mengatakan, ya, kalau tadi kalamullah itu makhluk. Jadi Mu'tazilah menetapkan apa? Kalamullah. Tapi itu makhluk. Nah, sedangkan Asy'ariyah mengatakan itu kalamullah bukan makhluk, apa? Bukan kalamullah. Ya. Bukan kalamullah, tapi itu adalah ibarat. Ibarat itu maksudnya cara mengungkapkan, ya, mengungkapkan makna yang ada di dalam Al-Quran, makna yang Allah Azza wa Jal zatnya itu bagaimana berbicara kepada makhluknya. Dan situ menunjukkan bahwasannya mengatakan apa? Bahwasannya Al-Quran itu adalah, Asy'ariyah itu mengatakan apa? Annahu syai'un masmu'un wa annahu bihurufin bal bi'itibari annahu syai'un qa'imun binafsihi. Itu adalah sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya. Maka apa yang didengar dan apa yang ditulis itu makhluk. Itu dari Asy'ariyah. Dan dua-duanya kelompok yang sesat. Karena sesungguhnya kalamullah itu adalah sifat. Dan sifat itu melekat pada zatnya. Kalau zatnya itu bukan makhluk, maka sifatnya pun bukan makhluk. Karena zatnya Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, maka sifatnya pun, ya, sifat Al-Khaliq, bukan sifatnya makhluk. Paham-paham di sini ya? Nah, dan juga bantahan yang kedua, itu bantahan yang pertama. Bantahan kedua adalah, kalau misalnya Al-Quran itu adalah makhluk, maka tentunya perintah dan larangan yang itu adalah isi intisari dari Al-Quran itu diindahkan. Tidak ada artinya sama sekali. Paham ya? Ya, itu dua hal yang berkaitan dengan bagaimana membantah atau bantahan ya, bukan bagaimana. Dan ini bukan untuk kemudian antum itu berusaha belajar untuk membantah, bukan. Tapi antum itu fahami ini, dan kalau memang kemudian ada orang-orang yang punya pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, maka kita jelaskan dengan cara seperti ini. Dan bukan ini sebagai bentuk dakwah. Ingat-ingat tuh mas, ini ilmu mas. Tapi bukan kemudian inilah yang nantinya ketika antum menyampaikan sesuatu ini yang jadi prioritas, bukan. Ini prioritas, ini menjadi bagian dari dakwah kita manakala memang bersinggungan dari dengan orang-orang yang Mu'tazilah, punya pemikiran Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyangkut tentang pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk menurut mereka, baru kita jelaskan. Tapi kalau tidak, ya, ini nanti mas, bukan kemudian itu dibesar-besarkan dan kemudian antum menjadi prioritas bahwasanya, suf, lihat yang hijau-hijau itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu punya kelemahannya kayak gini-gini. Enggak itu mas, itu mereka saudara kita, ya, dan mereka harusnya kita doakan kebaikan agar mereka itu dapat hidayah. Meskipun kita bisa menjelaskan mereka dengan detail dalil ilmiah, dalil yang kemudian dari Al-Quran dan Sunnah, namun terkadang hati mereka tidak terketuk kepada hidayah karena tidak ada doa kebaikan. Maka di sini ana mengungkapkan ini adalah ilmu. Dan itu kita dakwahkan di tempat dan saat yang pas. Bukan setiap kita kajian, kita membahas tentang rot ini, tentang bantahan ini, bukan. Paham ya? Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.